كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga hal. Yang pertama, Allah Azza wa Jal bersumpah dengan al-fajr. Yang kedua, walayalin ashar. Dan yang ketiga, wasyafi wal watr. Kemudian yang keempat, wal-layli idha yasr, ay idha yasri. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan berhak bagi Allah Tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Wal-fajri, demi al-fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Disebutkan dalam tafsir, aqsamallahu subhanahu biwaqtil fajri, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu al-fajr, yaitu al-fajr yang ma'ruf, yang setiap hari, yang menandakan masuknya waktu subuh dengan munculnya al-fajru as-sadiq. Dan ini pendapat sebagian dari para ulama tafsir, yang juga diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di sana ada beberapa pendapat yang lain. Dinukilkan dari Atiyah, beliau mengatakan yang dimaksud al-fajr ay salat, salatul fajr. Ada pula yang menyebut bahwa yang dimaksud al-fajr yaitu al-fajr yang menunjukkan hari pertama di setiap tahun di bulan Muharram. Pendapat yang dinukilkan dari Qatadah. Ada pula yang mengatakan bahwa al-fajr yang dimaksud di sini yaitu fajr pada bulan-bulan Dzulhijjah, karena digandengkan dengan ayat yang berikutnya, walayalin ashar. Walayalin ashar. Walhasil, penyebutan al-fajr yang masyhur dan tanpa memerlukan takdir adalah makna yang pertama, yaitu waktu fajr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-fajr menunjukkan bahwa waktu fajr memiliki manfaat yang tidak didapatkan pada waktu-waktu yang lainnya. Di waktu fajar menjadi tanda yang memisahkan antara siang dan malam, dan waktu fajar menjadi tanda bagi seorang yang berpuasa tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Dan di waktu fajar merupakan tanda akan dilaksanakannya sebuah amalan ibadah yang sangat mulia, yaitu salatul fajr bersama dengan salat sunnah dua rakaat fajr yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya, menunjukkan bahwa waktu fajar merupakan waktu kesempatan bagi seorang hamba untuk mendapatkan keutamaan yang besar yang dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walayalin ashur, walayalin ashur, dan malam-malam sepuluh, malam-malam sepuluh. Disebutkan dalam tafsir wallayali al-ashru al-awwalu min dzilhijjati wa ma sharafat bihi. Dan yang dimaksud dengan malam-malam 10 yaitu malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan apa yang malam-malam itu menjadi mulia dengannya. Jadi di sini beliau dalam tafsir ini lebih condong untuk menjelaskan atau menafsirkan yang dimaksud al-layali al-ashr wa layalin ashr, yakni malam-malam 10 di bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah bersama dengan hari-harinya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat mayoritas dari al-mufassirun, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, dan juga pendapat ini dikuatkan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Suddi, Al-Kalbi. Namun diriwayatkan dari Ad-Dhahhak pula, diriwayatkan dari beliau bahwa yang dimaksud walayalin ashar, sepuluh malam, adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Ini pendapat yang juga diriwayatkan dari Al-Dhahhak dari jalur Abu Rauq, bahwa yang dimaksud layalin ashar adalah malam-malam 10, yaitu di mana malam terakhir di bulan Ramadhan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 10 malam terakhir merupakan 10 malam di mana Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Walhasil, yang mana di antara dua pendapat ini yang sahih, masing-masing ada kemungkinan. Hanya saja pendapat yang kedua ini memiliki kekuatan dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut layali, menyebut malam, menyebut malam dan 10 malam, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengkhususkan penyebutan malam daripada siangnya. Sementara pada 10 terakhir di bulan Ramadhan yang dianjurkan untuk dihidupkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya, adalah 10 malam terakhir. Iltamisuha fil ashr al-awakhir, di malam-malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan beliau menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi di malam harinya Lailatul Qadar dianjurkan mencari di malam hari. Sementara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang disebutkan adalah al-ayyam, hari-harinya, hari-harinya beserta malam-malamnya tentunya. Nah, sehingga dari sisi ini pendapat yang kedua memiliki kekuatan. Namun bisa saja kita mengatakan bahwa disebutkannya malam itu tidak menafikan siang, sebagaimana disebutkannya siang juga tidak menafikan malam. Dan itulah yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud layalin ashrin, 10 malam bersama dengan hari-harinya, siang-siangnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang jelas dua dari pendapat ini memiliki kekuatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman wasyafi'i wal watr. Wasyafi'i wal watr, dan demi syafa'. Syafa' itu genap. Wal watr, dan demi yang ganjil. Sebutkan dalam tafsir wa bi kulli syafi'in wa fardin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap setiap yang ganjil dan yang genap dan yang ganjil, yang berpasangan syafa', ya, dan watrin, yang tunggal. Demikianlah disebutkan dengan bacaan yang di fathah wal watr, wal watr. Nah, dan ini bacaan mayoritas qurra. Ada sebagian ahli qira'ah seperti Hamzah Al-Kasai itu membaca dengan kasrah wasyafi'i wal witr, wasyafi'i wal witr. Nah, apa yang dimaksud asy-syafa' dan al-witr? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud asy-syafa' adalah makhluk, sedangkan al-watr yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berdiri sendiri. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sedangkan asy-syafa' makhluk, di mana setiap makhluk berpasangan. Dan ini pendapat juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, dan pendapat Atiyah Al-Ufi. Nah, demikian pula diriwayatkan dari Mujahid dan Masruq, beliau mengatakan asy-syaf'u al-khalqu kulluhu. Asy-syafa' itu makhluk seluruhnya, karena seluruh makhluk ini berpasangan, tidak sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan segala sesuatu kami telah menciptakannya berpasangan, masing-masing ada pasangannya. Manusia ada laki-laki, ada wanita. Jin ada laki-laki, ada wanita. Hewan ada jantan, ada betina. Ada kufur, ada iman, ada sunnah, ada bid'ah, ada tauhid, ada syirik, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada matahari, ada bulan. Semua ada pasangannya. Subhanallah. Adapun al-witr huwallah subhanahu wa ta'ala, sebab dialah yang berdiri satu-satunya. Allah azza wa jalla berfirman qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ini pendapat yang masyhur dalam hal ini. Ada lagi pendapat-pendapat yang lain, ya, yang menjelaskan tentang asy-syafa' wal witr. Namun ini pendapat yang masyhur. Wasy-syafi'i wal witr. Wal-laili idza yasr. Wallayli idza yasri, dan malam demi malam. Idza yasri bidzalamihi, apabila dia berjalan dengan kegelapannya. Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin gelap. Alaysa fil aqsamil madhkurati maqna'un lidhi aqlin, bukankah pada bahagian-bahagian atau pada sumpah-sumpah yang disebutkan itu telah cukup menjadi hujjah bagi orang yang berakal, yang menunjukkan segala sesuatu itu ada penciptanya, ada yang mengaturnya, tidak berjalan demikian saja. Ya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua. Menyebutkan alam, menyebutkan tentang berbagai macam kejadian di dunia ini, menunjukkan bahwa itu apabila diperhatikan bagi seorang yang berakal cukup untuk meyakinkan bahwa di sana ada Allah yang menciptakan. Nah, wallayli idza yasri, ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama, malam apa yang dimaksud di sini? Ketika malam itu berjalan, ketika ya malam itu terus semakin bertambah malam. Ada yang mengatakan dimaksud malam, malam secara umum. Malam secara umum. Dan itu yang zahir. Karena di sini disebutkan malam secara mutlak. Dan itu datang dari penafsiran Qatadah. Diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah dan yang lainnya, mereka mengatakan dimaksud malam di sini adalah malam Muzdalifah. Lailatul Muzdalifah, malam Muzdalifah. Ketika kaum muslimin, terkhusus mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, setelah mereka berangkat meninggalkan Arafah, maka mereka menuju Muzdalifah. Di malam tersebut mereka beristirahat. Malam itulah yang disebut dengan Lailatul Muzdalifah, malam Muzdalifah. Nah, yang masyhur dari tafsir yang pertama yaitu seluruh malam. Nah, Ahlul Hijaz dan Ahlul Basrah, ya, mereka membaca dengan menetapkan ya. Wallayli idza yasri. Ya, jadi ketika disambung ada ya-nya. Wallayli idza yasri hal fi dzalika. Wallayli idza yasri hal. Nah, dengan ya yang ditetapkan. Adapun Ibnu Katsir, Yaqub, ya, mereka juga ada yang berhenti pada ya. Jadi berhenti pun tetap ya dibaca. Wallayli idza yasri hal fi dzalika. Adapun yang lainnya mereka menghapus. Pada setiap keadaan mereka menghapus, apa setiap waqaf, wasl, apakah di berhenti waqaf ataukah disambung, mereka tetap tidak menyebutkan ya, dan itu menjadi bacaan masyhur. Ya, qirahus Nasim. Naam. Itu dengan ya yang dihapus. Wallayli idza yasri hal. Jadi meskipun disambung, ya-nya tetap terhapus. Naam. Karena mereka mencocokkan setiap dari ru'usul ayat, penghujung-penghujung dari ayat tersebut, semuanya tidak disebutkan dengan isyba', ya. Tidak ada penyebutan isyba'nya. Nah, maka demikian pula pada Yasri. Nah, mereka menghapus ya. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم؟ Bukankah dalam itu semua, ini yang disebutkan tadi, fil aqsamil madhkurah, pada sumpah-sumpah yang disebutkan itu merupakan sumpah qasamun, ay sumpah yang cukup, lidhi hijr, ay lidhi aqlin, bagi orang yang memiliki hijr. Hijr yakni bimakna al-aql. Akal itu dinamakan hijr. Kenapa akal itu dinamakan hijr? Li'annahu yahjiru sahibahu amma la yahillu wa la yambaghi. Karena dia akan menahan pemilik akal tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak sepantasnya. Ya, sebab asal kata al-hijr itu artinya al-mana', melarang, mencegah. Nah, oleh karena itu orang yang tidak memperhatikan mana yang halal, mana haram, dan melakukan apa saja yang dikehendaki hawa nafsunya, orang ini la yaqil, tidak memanfaatkan akalnya. Nah, ya ikhwan, kita sampai kepada ayat yang kelima. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.